الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين والصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني في الله حفظكم الله. Pertama kali saya mengajak untuk banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jal, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Dimudahkan, diringankan beban hidup untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah benar-benar sebuah pertolongan yang sangat besar, sebuah nikmat yang sangat besar di dalam hidup ini. Karena apapun yang kita cita-citakan di kehidupan dunia ini dan yang kita cita-citakan untuk akhirat, dari kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, harus melalui ta'atillah, harus melalui jalur ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seseorang muslim dan muslimah mendapatkan bantuan dan pertolongan darinya dalam melaksanakan ketaatan, membuka pintu-pintu kebajikan, maka ini nikmat yang sangat berharga. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, menegaskan dan mengingatkan bahwa sekecil apapun dan keadaan yang akan dilakukan, di sana harus ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengharap. Yang sangat berharga, barakallahu fikum, mendapatkan bantuan dan pertolongan di saat melaksanakan ketaatan. Karena semuanya kita menyadari bahwa setiap kebajikan dan ketaatan yang kita akan kerjakan, di sana ada pihak-pihak yang tidak menerima, yang tidak sudi, yang tidak ridha ada seseorang yang berada dalam pintu ketaatan dan kebajikan. pihak yang kita maksudkan ini adalah ada pihak dari luar diri kita sendiri. Dan ada juga pihak yang ada dari dalam diri kita sendiri. Maka jikalau kedua pihak ini bertemu menjadi satu kekuatan, maka lebih sulit lagi untuk kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pihak yang kita maksudkan dari luar adalah iblis dan bala tentaranya. Dialah yang telah berucap di hadapan Allah Azza wa Jalla, "Fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in." Demi kemuliaan engkau, maka aku akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Humma la'atiyan la'aku'udanna lahum siratakal mustaqim." Aku akan benar-benar menghalangi, menjegal dia, mencegah dia duduk pada jalan engkau yang lurus. La'aku'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi benar-benar mereka dari jalanmu yang lurus. Kata makhluk ini, barakallahu fikum. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan datangi mereka dari arah depan. Aku akan datangi mereka dari arah belakang. Samping kanan, samping kiri. Akhir dari perjuangan makhluk yang jahat dan buruk di luar diri kita ini. Thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau wahai Rabb, benar tidak menemukan kebanyakan mereka syakirin, ay beribadah kepada engkau. Ini pihak yang tidak menginginkan kita berada dalam ketaatan sekecil apapun. Belum lagi pihak yang jelek dan buruk dari dalam diri kita sendiri. Al-hawa. Hawa nafsu, barakallahu fikum. Asy-syahwah. Kalau dua kekuatan ini bertemu, maka sungguh amat sangat berat seseorang bisa keluar, bisa menang, kemudian bisa mendekati ketaatan sekecil apapun. Disinilah nilai bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada seorang muslim, yang diberikan kepada seorang muslimah. Dan ini pula sesungguhnya rahasia yang dikandung di dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada engkaulah kami beribadah. Dan hanya kepada engkaulah kami meminta bantuan. Padahal meminta bantuan itu adalah ibadah. Dan sudah masuk pada kata iyyaka na'budu. Namun dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki sebuah rahasia makna. Seseorang tidak mungkin akan bisa mewujudkan iyyaka na'budu, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, inilah dia yang berharga. Datangnya bantuan, datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mau mengerjakannya gampang. Kita mau mendatanginya mudah, ringan, benar-benar dibantu dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus dijaga. Dan tidak mungkin bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla itu datang kecuali melalui pintu-pintu ketaatan yang harus dijaga. Tidak akan pernah bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla datang dengan kekeliruan, dengan kesalahan, dengan dosa dan kemaksiatan. Kesalahan yang saya maksudkan adalah tidak ikhlas padanya dia melaksanakannya. Atau dia mengerjakan ketaatan itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bantuan itu akan datang di dalam hidup? Maka oleh karena itu di saat kita menjaga ketaatan-ketaatan yang lain di atas landasan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, kemudian terus berada dalam koridor syariat, berada dalam bingkai agama, inilah yang akan mendatangkan bantuan, bantuan, pertolongan demi pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih barakallahu fikum, di masa sekarang ini sudah kebaikan itu qalil, sedikit sekali. Loh kok bisa kita mengatakan sedikit? Kemana kita pergi, kemana kita berada, sampai-sampai kita masuk ke dalam masjid saja, masjidnya saudara kita muslimin, tidak menemukan bagaimana tuntunan di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ini di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Kita tidak menjumpai, kita tidak menemukan barakallahu fikum, yaitu kebaikan, kelurusan, kebagusan dalam praktik ibadah sholat rahimani wa rahimakumullah. Di rumahnya Allah Azza wa Jalla yang kita jumpai maaf-maaf asyar bejit, melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan di dalam agama. Ini satu. Yang kedua, di sisi yang lain, asyar kasurah. Kejelekan itu terus bertambah. Barakallahu fikum. Kondisi seperti ini tentu mengingatkan kita akan nilai bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan sebuah ketaatan. Dan nilai ini kita akan dapatkan jika kita benar-benar menjaga dan melindunginya, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di atas tuntunan Nabi SAW dan di atas keikhlasan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu. Qalil, sedikit sekali kebaikan yang kita saksikan. Sebaliknya, barakallahu fikum, kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kejelekan itu menjamur, merajalela. Jadi sudah kita gambarkan, yang itu merupakan lambang kebaikan hidup di muka bumi ini. Di rumah dari rumahnya Allah Azza wa Jalla tidak lagi kita menemukan barakallahu fikum, tentu masjid yang dikecualikan oleh Allah yang dihidupkan padanya sunnah Nabi Alaihissalam, mayoritas kita tidak menemukan barakallahu fikum padanya kebaikan-kebaikan sebagaimana tuntunan Nabi Alaihissalatu Wassalam. Kemudian keberikutnya, sedikitnya orang yang berada di dalam kebaikan ini. Sedikit sekali barakallahu fikum. Nah sebaliknya adalah memayoritasnya orang-orang yang berada pada syar kejelekan. Sudah sedikit yang berada dalam kebaikan ini, mereka berada dalam kondisi syiddah, hidup yang sangat genting. Hidup yang sangat barakallahu fikum berbahaya. Ikasratil mu'aridin. Karena banyaknya orang yang tidak suka, banyaknya orang yang menentang barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini mengingatkan kita kepada hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kama akhrajahu al-imamu al-Tirmidhi, kata beliau, sayati alan nasi zamanu. Akan datang kepada manusia ini zaman, al-mutamassiku bidinihi kal-qabidhi alal-jamri. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya, seperti orang yang memegang bara api barakallahu fikum. Dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini ada dua pelajaran yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah khabar, sebuah berita. Kalau kondisi hidup dengan kebaikan menghadapi kejelekan itu, demikian dia. Tadi kita sebut, kebaikan mulai terkikis, kemudian kejelekan menjamur, barakallahu fikum. Masuk ke rumahnya Allah, kita menemukan. Apalagi kalau memang itu adalah tempat, tempat bermaksiat. Ada irsyad dan ada sebuah bimbingan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bimbingan itu adalah agar kita benar-benar menjaga di saat mendapatkan dan berada dalam kebaikan. Kita harus benar-benar menjaganya. Menjaganya dengan sifat-sifat agung dan mulia. Keikhlasan kita, kesabaran kita, tawakalnya kita kepada Allah Azza wa Jal, rasa takutnya kita, kejujuran kita, inilah yang harus selalu dimiliki di saat orang menghadapi kondisi seperti itu. Kebaikan terkikis, kemudian kejelekan menjamur, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sinilah letaknya barakallahu fikum. Anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla. Itu taufik dan hidayahnya. Dengannya kita dipertemukan dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat ada gambaran seperti ini, tentu kita akan bertemu dan disapa dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, bahwa mayoritas jenis manusia ini berada dalam kerugian. Merugi hidupnya, barakallahu fikum. Dari keumuman manusia ini, Allah Azza wa Jalla mengeluarkan. Orang yang dikeluarkan ini adalah pengecualian dari Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi yang sangat mengerikan dan menakutkan. Terkait dengan barakallahu fikum. Tadi kejelekan menjamur. Kebaikan terkikis. Orang yang berjalan di atas kebaikan itu sedikit. Kondisi mereka penuh dengan syiddah. Sudah sedikit. Hidupnya syiddah barakallahu fikum. Karena banyaknya yang menentang. Banyaknya yang tidak menerima. Banyaknya yang memusuhi mereka. Inilah sesungguhnya orang-orang inilah yang dimaksud. oleh Allah Azza wa Jalla orang yang akan mendapatkan al-fawz, keberuntungan. Orang yang Allah bebaskan dari al-khasara, kerugian hidup. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Asr. Wal-Asri, innal insana lafi khusri, illa alladhina amanu wa amilu saliha, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Maka di saat seorang muslim dan muslimah digampangkan, dimudahkan, diringankan untuk melaksanakan ketaatan, dibantu untuk berpegang dengan kebenaran, dilindungi dari segala macam bentuk kejelekan, inilah dia orang-orang yang akan berbahagia. Hidup dalam keberuntungan, barakallahu fikum. Dari keumuman manusia itu Allah Azza wa Jalla mengecualikan orang yang berilmu, orang yang beriman, ai berilmu. Karena tidak mungkin dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu, barakallahu fikum. Yang kedua, wa amilu salihat. Dia beramal saleh. Tidak mungkin dia bisa mewujudkan kesolehan di dalam amal tanpa dengan landasan ilmu. Yang ketiga, at-tawasaw bil haqqi. Saling ingat, mengingatkan, menasihati untuk menapaki barakallahu fikum kebenaran. Dan ini tidak mungkin akan dilakukan kecuali dengan al-ilm. Lalu kemudian mengingatkan kesabaran. Dan ini juga tidak mungkin dilakukan menjadi orang yang sabar sementara dia tidak memiliki ilmu. Maka tentunya dengan ilmu inilah kita akan bisa menjawab semua yang terkait dengan persoalan hidup. Tidak ada satu pun apabila dibarengi dengan ilmu, kecuali akan ada jalan keluarnya. Dan akan mengetahui barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah untuk menjaga dan melindungi nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan ini. Kita berharap kekuatan perlindungan itu selalu kita bawa di dalam hidup dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka termasuk dari hal yang melepaskan kita dari belenggu kerugian, melepaskan diri kita dari belenggu kerugian adalah at-tawasaw bil haqqi. Ai, dengan makna lain, ad-da'watu ilallah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu barakallahu fikum, lapangan dakwah ini sangat luas. Tidak hanya kita itu berbicara, bisa membaca kitab gundul di majlis, bisa berkhutbah dan seterusnya. Bahkan berdakwah bil hal, dakwah bil hal, kata Syekhuna Mukbir rahimahullah, pengaruhnya alaf-alaf daripada dakwah bil lisan. Berdakwah dengan amalia itu gigitannya, pengaruhnya ribuan kali dibanding dengan hanya sekedar al-lisan. Oleh karena itu, dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah tidak hanya kemudian sebatas menyampaikan, tetapi khabbah. Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai imam الرسل داعي إلى الله عز وجل فليعلم ربه. Beliau mengajarkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan beliau juga rabbahum, beliau mendidik mereka. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mentarbiyah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Yaitu bil akhlak, bil adab, dengan sifat-sifat yang agung dan mulia, dengan praktik-praktik hidup yang terhormat barakallahu fikum, yang berada dalam tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dia berikan contoh, dia berikan teladan. Ini tarbiyah barakallahu fikum. Dan ingat, ahlus sunnati wal jamaah dimanapun dia berada, anak-anak salafiyin, putra-putri kita membutuhkan sangat kepada yang kedua ini. Allama ayrabba tarbiyah, memberikan teladan di rumah. Sebagai seorang al-ab, dia memberikan teladan terhadap anaknya. Dia memberikan teladan terhadap istrinya dengan akhlak, dengan adab, dalam kekokohan, dalam kesabaran. Ini adalah tarbiyah. Berarti dia sedang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti dia telah membantu dakwah ini bar, walaupun sekutunya adalah kecil. Dia telah membantu perjalanan dakwah ke Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Ini seorang al-ab di rumah. Demikian juga al-um, dia tidak berbicara, tetapi mempraktikkan. Bagaimana dia makan, bagaimana barakallahu fikum al-ab ini ketika menghadapi anaknya yang dia salah dan keliru, terlihat sabarnya. Al-um ketika menghadapi anaknya keliru, di hadapan abinya anak ini, maunya marah. Salah sedikit anaknya, tak pukul. Salah sedikit, wah, diomongi dengan omongan-omongan kasar. Al-Um melihat itu, dia dengan sabar mendidik anaknya, memberikan teladan. Itu dakwah Allah Azza wa Jalla kepada sang suami. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah contoh bahwa dakwah itu lapangannya sangat luas. Dan dakwah bilhal, dengan praktik kita, dengan perangai kita, dengan penampilan kita, dakwah barakallahu fikum bilhal ini dengan amaliyah nyata itu lebih menggigit, lebih berdampak positif yang sangat besar dibanding hanya sekedar bilisan. Kalau sampai yang datang kepada ke masyarakat tinggal di sana, masyarakat cuma melihat bagaimana perangainya, hidupnya bermasyarakat. Walaupun engkau adalah seorang ustaz besar, tapi kalau bergaul bersama masyarakat adalah tidak disukai atau tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, mereka tidak akan memandang gelar-gelar sampean itu. Tetapi dia akan melihat bagaimana akhlak, bagaimana adab, bagaimana barakallahu fikum hubungan hidupnya dengan masyarakat. Itu yang dilihat. Dan memang itu yang dibutuhkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ini dampaknya, pengaruhnya lebih besar di dalam dakwatu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah siapapun harus terlibat di dalam dakwah. harus merasa terlibat di dalam dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Dimanapun berada, di pasar, berdakwah. Di tempat kerjanya, dia berdakwah. Dimanapun dia berada, barakallahu fikum, dia membawa diri seolah-olah dia sebagai seorang da'i yang ikut menebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semestinya ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, barakallahu fikum. Sehingga tidak ada di situ ada seorang sunni salafi yang belajar syariat Allah azza wa jalla, bagus akhlaknya, tetapi di situ kok akhlaknya enggak baik misalkan. Ini corena. Jangan sampai kita yang menjadi sebab dibicarakannya syariat yang agung dan mulia. Jangan sampai kita menjadi sebab orang menilai dakwah itu adalah jelek. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kita berbicara tentang persoalan dakwah ilallah azza wa jalla, maka ketahuilah, berbicara tentang dakwah ini bukan untuk orang yang bisa membaca kitab-kitab kuntu. Buat kita semuanya, barakallahu fikum. Berbicara tentang persoalan dakwah ilallah azza wa jalla adalah berbicara tentang sesuatu yang besar di dalam hidup. Berbicara padanya adalah berbicara tentang milik Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang persoalan dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang taufik dan hidayah. Berbicara tentang persoalan dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang yang membawa bendera dakwah di tengah kita. Wa qudwah as-salihah fiha. Suri tauladan yang baik, barakallahu fikum. Berbicara tentang dakwah berarti berbicara tentang kejelekan yang sangat membahayakan kehidupan dunia ini. Kesyirikan. Hal-hal yang baru dalam urusan agama. Kemaksiatan. Karena inilah yang kemudian disasar oleh dakwatu ilallah azza wa jalla. Menyelamatkan umat dari kezaliman yang paling besar kepada Allah. Menyelamatkan umat dari kejahatan yang besar dalam agama. Mengada-ngada barakallahu fikum. Dan menyelamatkan mereka dari bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Berbicara tentang persoalan dakwah ila Allah azza wa jalla berarti berbicara tentang kondisi masyarakat yang kita berada padanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dakwah yang kita berada padanya ini adalah dakwah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang punya hak untuk dimasukkan ke dalamnya oleh pemilik dakwah tu ilallah azza wa jalla. Maka terkait dengan persoalan dakwah ini, Allah azza wa jalla membagi hambanya menjadi dua bagian. Allah azza wa jalla di dalam surat An-Nahl setelah menyebutkan perjuangan utusan-utusannya, Allah mengatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ihbudullaha wajtanibut taghut. Mungkin para nabi dan rasul membawa dakwah Allah azza wa jalla adalah ini dia, menyampaikan dengan memberikan peringatan agar jangan melakukan kesyirikan di dalam hidup. Beribadah. Ber, beribadahlah hanya kepada Allah. Setelah Allah memberitahukan tugas para nabi dan rasul. Tugas para nabi dan rasul. Allah mengatakan, faminhum man hadallah. Wa minhum man haqqat alaihimut dalalah. Allah Azza wa Jalla membagi. Faminhum man hadallah. Ini terkait dengan putusannya langsung. Jadi tidak bisa putusan-putusan ini untuk membalik hati setiap orang untuk mau menerima dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak mampu kemudian mengajak barakallahu fikum istri dan anaknya rahimani wa rahimakumullah karena hatinya ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi Lut alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang paling dekat memberikan pembelaan terhadap diri beliau, memberikan penjagaan dan perlindungan Abu Thalib, betapa berharapnya dia akan hidayah terhadap diri Abu Thalib di saat itu. Sampai kemudian Al-Musayyab bercerita, di saat beliau atau Abu Thalib ini sudah dalam ambang kematian, Rasul alaihi salatu wassalam mendatangi Al-Am, pamannya. Ternyata di samping pamannya itu sudah ada dua, Abu Jahr dan Abdullah bin Umayyah. Pentolan kafir Quraisy. Perjalanan hidup Abu Thalib dalam membela keponakannya ini adalah barakallahu fikum. Sampai kemudian mendatangi di saat ajalnya sudah dekat. Ya Ami, kul la ilaha illallah. Uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang dengannya aku bisa membelamu di sisi Allah. Si dua kafir Quraisy ini tidak membiarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bebas mentalkin Al-Am. Dia juga mentalkin yang lain. At-tarqabu an millati abina. Apakah Anda benci? Apakah Anda tidak suka terhadap ajaran nenek moyang? Rasul mengulangi lagi dengan penuh kesabaran. Tiga kali ditalqin al-Islam, tiga kali pula mentalkin barakallahu fikum, ditalkin kekufuran. Keputusannya di tangan siapa? Abu Thalib yang membela melindungi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Keputusannya di siapa barakallahu fikum? Al-Musayyab bercerita, fa'aba ayyakula la ilaha illallah. Abu Thalib tidak mau, enggan menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mampu Nabi SAW untuk menyelamatkan sang paman barakallahu fikum. Karena hati keputusan hidupnya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sang da'i ila Allah Azza wa Jalla, dia hanya bertugas menyampaikan. Adakah da'i, kalau tidak diterima, ngambek. Kalau diterima, tidak diterima, marah. Atau, sudah, tidak semangat lagi berdakwah. Allah Azza wa Jalla telah membagi hambanya ini di hadapan dakwahnya, dakwah miliknya Allah Azza wa Jalla, yang dibawa oleh para nabi dan rasul, langsung utusannya, faminhum man hadallah, wa minhum man haqqat alaihim adh-dhalalah. Di antara mereka, ada yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah. Betapa tinggi harapannya Nabi alaihi salatu wassalam kepada buat keluarga-keluarganya mendapatkan taufik dan hidayah. Dan keputusannya ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dipanggil oleh Allah masuk ke dalam dakwahnya dari kalangan fukara, dari kalangan masakin, dari kalangan du'afa, bahkan yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam dakwah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam adalah dari kalangan buta. Barakallahu fikum. Keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin kalau kita masa itu, kalau sekiranya pembesar-pembesar kafir Quraisy itu dimasukkan oleh Allah ke dalam Islam, berarti keringan. Itu kemauannya kita. Tapi Allah Azza wa Jalla ingin menjalankan dakwahnya, ingin menjalankan para pembawa bendera dakwahnya ini sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Azza wa Jalla. Musuh besarnya Nabi kita alaihi salatu wassalam dari keluarganya sendiri. Yang menentang keras dari keluarganya sendiri. Dan keluarganya ini adalah pokok, pokok, dan pokok. Maka di saat barakallahu fikum, Heraklius, pimpinan Romawi bertanya tentang siapa yang mengikutinya. Ai Nabi kita alaihi salatu wassalam. Abu Sufyan menjawab dengan penuh kejujuran bahwa yang mengikutinya adalah kalbi kalangan du'afa wal masakin. Dari kalangan du'afa. Orang-orang yang lemah, barakallahu fikum. Yang mengikutinya. Tapi coba dengarkan ucapan Hirokan. Setelah bertanya sekian-sekian, dijawab dengan penuh kejujuran, padahal Abu Sufyan dalam keadaan kafir kepada Allah. Dijawab dengan jujur. Sampai Hirokal berakhir mengatakan, kalau benar apa yang Anda katakan, pengikutnya adalah orang-orang yang lemah, dan pengikutnya tidak pernah ada yang kemudian murtad, kembali ke meninggalkan agamanya. Dan kalau benar apa yang Anda ceritakan, kata Hirokal, dia akan memiliki tempat kakiku ini. Maksudnya dia akan menguasai. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi Allah punya kebijakan. Allah Azza wa Jalla punya ilmu dan keadilan di dalam memilih siapa yang pantas untuk masuk ke dalam dakwahnya. Dan siapa yang tidak pantas dan tidak pantas. Kalau kita kan kepinginnya orang kaya, presiden, menteri-menteri, ini, itu, masuk ke dalam dakwahnya. Insya Allah dakwah ini kuat. Bentar. Itu kan gambaran sampingnya. Itu kan begini loh. Dakwah yang dibangun di atas barakallahu fikum, asap yang salah, kan itu yang dididik. Sehingga orang yang pemilik dunia bagaimana caranya dirangkul walaupun dengan penuh kedustaan. Yang penting tidak rangkul. Menganggap dengan itu dakwah itu kuat. Iya. Karena dakwahnya salah. Barakallahu fikum. Ia akan diperkuat oleh orang-orang yang salah. Orang-orang yang enggak benar. Tapi kalau orang dakwahnya ini jujur, benar, lurus. memperkuatnya itu adalah orang-orang yang jujur, tulus, dan ikhlas. Mungkin dari barakallahu fikum, tukang batu, maaf-maaf, mungkin dia mengumpulkan bekas-bekas, ya. Tapi dia jujur, dia akan menjadi penguat terhadap dakwatu ilallah azza wa jalla. Bukankah kalian, kata Nabi SAW, tunsaruna biduhafa'ikum. Kalian ditolong oleh orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, barakallahu'alaikum, dakwah ini terus berjalan. Akan menyambar siapa yang diinginkan dan dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dimasukkan ke dalam. Terus berjalan. Mau dihadang? Mungkin bisa. Kurang apa orang-orang kafir kepada Allah di masa yang silam untuk mencegah, memadamkan dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jazirah Arab tidak mampu untuk menghadangnya. Tambah lagi kekuatan dari luar, dari Persia, dari Romawi, semuanya berusaha untuk menghadang dakwah tu ila Allah. Tidak punya kemampuan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya penyampai. Dan pemilik dakwah ini adalah Allah Azza wa Jalla. Hingga dakwah ini terus berjalan barakallahu fikum. Siapa yang menghadang tabrak, tidak sanggup. Yang menghalangi, yang menjegal, tidak akan punya kesanggupan dan kemampuan. Berjalan terus, kata Syekhuna Mubnir Rahimahullah. Adapun kita, bagikan orang yang sedang memeluk, menggantungkan diri pada dakwah ini, terus berjalan. Ketika Anda tidak punya kekuatan, ditinggal. Sudah tidak punya kekuatan lagi untuk berpegang terhadap dakwah itu, maka engkau akan ditinggal oleh dakwah ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Akan diperkuat oleh orang-orang yang memang kuat jiwanya. Pilihan-pilihan Allah azza wa jalla dari kalangan apapun dia, bagaimanapun kondisi hidupnya, kalau dia jujur, kalau dia ikhlas, maka Allah akan memperkuatnya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar berangkulan di dalam membawa amanat dakwatu ilallah. Kita harus saling bahu-membahu. Kita harus saling tolong-menolong. Keterlibatan kita di dalam dakwah, sekecil apapun, akan bernilai dari Allah Azza wa Jalla. Semua yang tergabung di dalamnya dan beramal, semuanya akan menjadi amalan yang terkait barakallahu fikum. Taruhlah di sebuah pondok pesantren. Di sana ada orang-orang yang terbaik manusia belajar. Khairun nas khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ada orang yang belajar Al-Qur'anul Karim. Di situ ada mudir. Di situ barakallahu fikum ada tukang masaknya anak-anak kita. Ada tukang bersihnya, ada tukang ini, ada tukang itu. Semuanya itu adalah dalam skop dakwatu ilallah azza wa jalla. Sehingga tidak boleh seseorang mencela, menganggap enteng, menganggap rendah. Barakallahu fikum, pekerjaan ikhwanina, mungkin di situ dia tukang batu, tukang bangunan, tukang kayu yang membangun. Ma'ahad rahimani wa rahimakumullah. Tetapi yang harus dibentuk adalah sebuah kekuatan melalui ta'awun alal birri wa taqwa. Semuanya ini adalah terkait dengan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terus bagaimana penilaiannya? Semuanya ada di tangan Allah. Kalau engkau punya tugas-tugas membersihkan ikhlasan lillahi azza wa jalla, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan bisa bernilai tinggi. Inilah dia yang mendasar. Sehingga tidak boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kemudian saling hasud, saling hasad, saling menjatuhkan, saling barakallahu fikum menuding, menuduh. Semuanya harus ta'awun ila Allah tabaraka wa ta'ala dalam urusan dakwatu ila Allah. Dan ta'awun alal birri wa taqwa ini akan bisa terwujud dan bisa terlaksana di saat kita menjaga nikmat al-ukhuwah. Karena termasuk min thamaratil ukhuwah, termasuk dari buah ukhuwah itu adalah at-ta'awun alal birri wa taqwa. Saling bahu membahu, saling pepang menopang, saling tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Kalau ukhuwah ini sudah rusak, yang ada curiga, yang ada tonton, barakallahu fikum, sangkaan-sangkaan buruk, kecurigaan-kecurigaan muncul, hancur, ta'awun tidak mungkin akan terwujud. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ukhuwah itu benar-benar menjaga kemaslahatan dunia dan menjaga kemaslahatan dunia. Ukhuwah barakallahu fikum, ini yang harus dijaga. Bagaimana cara kita menjaganya? Tentu dari diri kita masing-masing. Terus melakukan evaluasi, benar-benar memperhatikan diri, barakallahu fikum, masing-masing kita belajar tentang dirinya, diperbaiki, diperbagus amalnya, diperbagus tutur katanya, diperbagus jiwanya dengan ilmu agama, satu. Dan yang kedua, dia tidak boleh melakukan hal-hal yang akan mencabik-cabik persaudaraan kita. Kalau setiap dari kita terus berupaya melakukan evaluasi, perbaikan terhadap diri kita sendiri, tidak kemudian disibukkan selalu dengan urusan orang lain, kita sibukkan dengan urusan diri kita sendiri, barakallahu fikum, kita benahi, kita perbaiki, kita jaga. Ada teman kita salah, kita bantu dia. Ayo, ini salahnya. Kita kembali. Sama-sama. Ini menjaga ukhuwah barakallahu fikum. Melalui pembentukan masing-masing diri kita. Dan yang kedua, meninggalkan segala hal yang akan menyebabkan hancurnya persaudaraan itu. Karena bila yang ini hancur persaudaraan ini, agamanya tidak akan lagi bisa baik. Yang kedua, dunianya akan terganggu barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan untuk menjaga at-ta'awun alal birri wat taqwa, harus dijaga al-ukhuwah. Termasuk dari penjagaan al-ukhuwah, jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan hancurnya persaudaraan. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Kalian ini jangan saling hasad-menghasadi. Jangan kalian tahasud, saling hasad menghasadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini akan berpengaruh dan berdampak hancurnya ta'awun tadi, akan tidak ada lagi. Ibu ta'awun, ini sudah curiga sama ustaz. bagaimana ta'awun yang baik. Ini sudah curiga sama bendaharanya, curiga sama ini, tonton. Kalaupun bisa terlepas, kamu pelasi semuanya. Ta'awun alal birri wa taqwa itu adalah hamrah, buah dari buah al-ukhuwah al-imaniyah barakallahu fikum. Jangan saling hasad menghasadi. Lalu apa yang kita lakukan? Lakukan al-musabaqah. Musabaqah artinya berlomba-lomba. Anda pada tugas engkau, lakukan yang terbaik. Engkau pada tugas engkau, lakukan yang terbaik. Engkau pada tugasnya, lakukan yang terbaik. Ini namanya musabaqah. Berlomba-lomba barakallahu fikum. Jadi harus dibuang jauh-jauh terkait dengan hasud. Dan ini akan bisa terjadi pada setiap. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwa manusia itu tertabiat untuk punya al-hasad. Punya jiwa ini, barakallahu fikum. Kalau sudah ini muncul pada diri, maka tidak boleh ada orang yang yafukuhu, melebihi dia. Baik dalam urusan din atau urusan dunia. Tidak ada yang lebih dari dirinya. Kalau ada yang lebih, sudah mulai. Melakukan syiar. Melakukan makar. Bagaimana? Kelebihan itu banyak. Kelebihan itu hilang. Kelebihan itu dicabut. Padahal dia tidak pernah akan bisa melakukan itu. Karena semuanya akan ada di tangannya Allah Azza wa Jalla. Kelebihan Allah yang memberikan, tambahan Allah yang memberikan, semuanya kan. Sehingga kalimat para ulama, kalau orang yang memiliki hasad itu, benar-benar dia telah menabrak takdirnya Allah. Ketentuan Allah. Dengan bahasa lain, tidak ridho terhadap ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Ini bisa menghancurkan ukhuwah dan juga merusak at-ta'awun alal birri wat taqwa. Keberikutnya, barakallahu fikum. An-najis. Jangan kalian melakukan najis. Ini dalam hal jual beli. Dalam makna khusus. Ya. Datang pembeli ingin menawar ke barangnya. Dia telah berkongsi si pedagang ini dengan temannya. Nanti kalau datang pembeli, ya Anda datang pura-pura menawar. Si pembeli asli ini mengatakan anak beli 20 ribu. Wah, datang dia. Kalau haron seperti ini, saya siap membelinya 100 ribu. Tapi dia sudah berkongsi untuk menipu sang pembeli ini. Ini najis. Dalam makna yang umum, kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, najis ini adalah satu upaya makar yang diberikan kepada saudaranya dalam semua persoalan. Masuk dalam kategori najis. Maka, bagaimana dia menjatuhkan saudaranya? Bagaimana dia menghilangkan nikmat yang diberikan kepada saudaranya? Agar dia rendah, agar dia dijauhi oleh teman-temannya, agar tidak lagi orang datang kepadanya. Ini melakukan berbagai macam hal, yaitu makar barakallahu fikum. Ini masuk dalam najis. Jangan dilakukan. Ini akan merusak. Dan engkau tidak pernah akan tenang dan tentram hidupnya bisa engkau melakukan cara-cara seperti ini. Jika engkau membuat sial, memakar, ternyata orangnya adalah tulus dan ikhlas berdakwah di jalan Allah, walaupun mungkin dia lebih rendah dari dirimu, lebih bawah kedudukannya, tapi dia menjaga dirinya. Ini walinya Allah. Walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau sentuh dia dengan celaan, dengan cacimakian, dengan hinaan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Maka siapapun yang memusuhi dan menentang waliku, kata Allah azza wa jalla, umumkan peperangan bersamanya. Allah yang membantu Allah yang memberikan pertolongan kepadanya. Allah yang akan melindunginya. Allah yang akan menjaganya. Dan kerendahan itu engkau yang akan memperolehnya. Bisa engkau berupaya dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang tidak baik, menjatuhkan, merendahkan saudara engkau, Allah akan membalasnya. Barakallahu fikum. Jangan lakukan. Najis, tadabur, tabagut, tadabur saling bokong-membokongi, menjauh, atau tabagut, marah, emosional. Barakallahu fikum. Ini akan merusak al-ukhuwah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, al-muslim, akhul muslim, la yadlimuhu, wa la yakzibuhu, wa la yakhzuluhu, wa la yakzibuhu. Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara. Dalam persaudaraan, dia tidak akan berbuat zalim kepada saudaranya. La yadlimuhu. Dia tidak akan menzaliminya. Wala yakhzuluh. Dia tidak akan melakukan takhzil, pembunuhan karakter, merendahkan, mencela, menghina, takhzil. Dan tidak pula berbuat dusta atas mereka. Ini persaudaraan yang harus dijaga, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita tidak akan mungkin mewujudkan ta'awun alal birri wa taqwa dalam da'wah ila Allah azza wa jalla, kecuali harus menjaga, barakallahu fikum, al-ukhuwah al-imaniyah. Sekali lagi, terkait dengan persoalan dakwah adalah sesuatu yang agung dan besar. Adalah miliknya Allah azza wa jalla. Siapapun yang melakukan dakwah dan memikul amanat dakwah ila Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia telah memikul sesuatu yang besar di pundaknya. Maka berjiwa besarlah. Satu, akan anda temukan di jalan orang yang menolak, orang yang tidak mau menerima, orang yang merendahkan anda, orang yang melecehkan, orang yang barakallahu fikum bahkan sampai memusuhi dengan kasar. Itu akan bisa terjadi. Di sana juga ada yang akan menerima anda. Kalaupun sekiranya yang menerima ajakan dan seruan adalah dari kalangan fakir, miskin, disinilah kekuatan engkau. Disinilah kekuatan dakwah ila Allah azza wa jalla. Sampai memilih orang fukara dan masakin, barakallahu fikum. Kemudian tidak memilih orang-orang yang berharta. Kalau misalkan Allah memilih, khawatir. Artinya, anda memaksakan diri, bagaimana caranya? Khawatir. Ini bumerang buat diri engkau sebagai seorang da'i ila Allah. Engkau akan berbasa-basi di depan karena harapannya. Ya, semuanya kita mengharapkan ya, siapapun mendapatkan taufik dan hidayah. Tapi di saat du'afa dan masakin ini, kita remehnya, kita entengkan, kita anggap, lalu kita kejar orang-orang kaya itu. Wah, dengan berbagai cara. Lalu yang ngundang dia orang miskin, berat sekali. Datang menjenguknya, barakallahu fikum, duduk bersamanya, ya, muncul egonya, yang punya duit itu mengundang, wah, tidak ada, aduh lagi, segera berangkat. Apapun yang dia bisa. Soal di akhir, ana sedang dipanggil oleh bulan. Ana mau ketemu sama bulan. Disingkirkan semuanya itu. Itu adalah kehinaan. Sebuah kerendahan para kemampuan. Walaupun kita semuanya adalah mengharapkan taufik dan hidayah. Tapi yang sudah mendapatkan hidayah, jangan sampai kita anggap enteng dan remeh karena orang kaya yang kita harapkan untuk kemudian masuk ke dalam da'watu ilallah tabaraka wa ta'ala. Barakallah fikum. Keputusannya itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dimasukkan atau tidak dimasukkan, itu benar-benar sekali lagi keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jalla. Kalau ini dia kedudukan dakwah yang besar ini. Sekali lagi, siapapun yang terlibat di dalamnya, bagaimanapun kecil yang dia sodorkan buatnya, maka dia telah memikul juga sesuatu yang besar. Maka oleh karena itu, yang ditanamkan adalah semangat saling bahu-membahu, berlomba, saling kuat menguatkan di dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu semuanya ini terus akan terbukti kalau semua pihak itu semangat belajar ilmu agama dan semangat mengamalkan ilmu agama. Semuanya inilah yang menjadi pupuknya dalam perjuangan dakwah. Inilah yang menjadi pelindungnya dalam perjuangan dakwah ini, yaitu bersemangat belajar ilmu agama dan bersemangat mengamalkannya dimanapun kita berada. Saat kita semangat dalam berilmu dan mengamalkannya, insya Allah dengan sendirinya akan terbentuk teman kita demikian, saudara kita demikian. Saudari kita juga demikian. Saudari-saudari kita yang sedang berjuang, ikut terlibat juga demikian. Ini kan pertemuan. Ini disinilah makna dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha ikhtalafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh ini bagikan satu pasukan. Akan bertemu sejalan, seia, dan sekata, berangkulan, bisa ruh ini sama. Kalau masing-masing kita terus melakukan pembentukan dengan ilmu, lalu kita amalkan dimanapun kita berada, inilah yang akan mempertemukan barakallahu fikum. Tapi kalau misalkan ada orang yang macam-macam di dalam dakwah ila Allah Azza wa Jalla, tidak lama. Ya mungkin sekian bulan, setahun, Allah akan turunkan ujian untuk menampakkan mana yang arwah, ruh-ruh yang sama, yang baik sama yang baik. Yang jelek sama yang jelek. Walaupun tadi sudah gabung semuanya. Ya, yang jelek dengan yang baik. Allah ingin pisahkan. Allah ingin selamatkan yang baik-baik ini. Allah turunkan fitnah mungkin dari jalur yang lain. Untuk kemudian digiring. Kabung. Itulah kehidupan para kemampuan. Yang baik sama yang baik. Dan yang jelek sama yang. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memperbuat demikian dengan menurunkan ujian dan cobaan di dalam itu. Oleh karena itu, di saat kita sama-sama memompa semangat belajar, lalu kemudian mengamalkan ilmu agama ini dimanapun kita berada, kita berharap ruh ini terus berada dalam kebaikan, akan digabungkan bersama ruh-ruh yang baik. Itulah kehidupan sebagai sunnatullah azza wa jalla barakallahu fikum. Maka dari majelis ini sekali lagi saya mengajak